pertengahan, lurus. Qala Syekh Sulaiman radhiyallahu taala Al-dhabitu as-sabi'a asyar ihdhar al-'uquq wa addi al-huquq. Prinsip yang ke-17, waspada dari al-'uquq, durhaka. Wa addi al-huquq, dan tunaikanlah hak-hak. Al-uquq huwa qat'ul haqq. Al-uquq itu artinya memutuskan hak. Fa kullu man qata'a haqqan 'alayhi fa huwa 'aqqun. Maka siapa saja yang memutuskan hak, maka dia itu durhaka. Fa'addi al-huquqa bi anwa'iha. Maka tunaikanlah hak-hak itu dengan segala jenisnya. Dan hak itu banyak. Ada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada haknya kedua orang tua, haknya kerabat, haknya tetangga, haknya kaum muslimin, bahkan orang kafir pun ada haknya. Ra'suha haqqullah, yang menjadi pokok dari hak itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asluhu at-tauhid wa ittiba'u ma ja'a fil wahyi, dan asasnya adalah tauhid dan mengikuti apa yang ada, apa yang datang pada wahyu. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membonceng beliau di atas sebuah hima keledai, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada dia, atadri ma haqqullahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Itu hadisnya Mu'adz ya, bukan Ibn Abbas, ini Mu'adz. Tahukah engkau apakah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya, dan apa haknya hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dia mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya, haqqullahi 'alal ibadi ay yuwahhiduhu wa la yushriku bihi syai'an. Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas hamba-hambanya adalah mereka mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mempersekutukannya dengan apapun juga. Jadi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tauhid. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan haknya hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala, an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'ah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa siapa saja yang tidak mempersekutukannya. Dan ini termasuk keutamaan tauhid. Dan ini yang banyak dilalaikan manusia. Kita terlalu banyak menuntut hak, tapi kita banyak dan sering lupa melalaikan dan melalaikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu siapa yang menuntut hak, haknya dia sebagai manusia, tapi dia lalaikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya maka orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau menuntut haknya sampai tidak sholat. Pernah lihat teriak menuntut haknya dari pagi sampai malam, tidak sholat, azan duhur, azan asar, azan maghrib, bahkan isya, tetap teriak-teriak, tidak mau dia tunaikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta terus haknya. Akhirnya semakin dia minta, semakin dia susah. Kenapa? Karena dia lalaikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun ke jalan dari pagi sampai malam. Sudah haknya tidak dapat, ya dapat musibah pula. Wa'addi haqqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tunaikanlah haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang menulis sebuah buku yang khusus membahas tentang hukukul Mustafa, hak-haknya Al-Mustafa, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min haqqihi an tattabi'ahu wa la tu'ridu anhu min ajli ghairihi. Dan di antara haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah engkau mengikutinya dan tidak berpaling darinya hanya karena selainnya. Min haqqihi an tattabi'ahu fa idza ja'atis sunnatu farihta biha walau qala syaikhuka khilafaha. Kalau datang sunnah, maka kamu bergembira. Walaupun syaikhmu mengucapkan sesuatu yang menyelisihinya. Jadi kalau sudah datang dalil, ya haknya Rasulullah untuk diikuti. walaupun guru kita mengatakan yang lain. Tinggalkan ucapannya syaikh, ucapannya guru. Karena Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah, beliau mengatakan ajma'an nas ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha liqawli ahadin minal bashari kainan man kan. Umat ini manusia sudah sepakat bahwasanya siapa saja yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh baginya dia tinggalkan sunnah tersebut hanya karena ucapan manusia siapapun dia. Karena kita wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk haknya Rasulullah juga adalah bersalawat. Itu haknya Rasulullah. Ya, bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu orang yang tidak bersalawat kepada Rasulullah ketika mendengarkan nama beliau, itu dianggap sebagai orang yang paling pelit. Dan orang yang paling banyak salawatnya, siapa mereka? Siapa yang paling banyak salawatnya? Para ulama mengatakan manusia yang paling banyak salawatnya itu adalah ahli hadis. Kenapa? Karena tidaklah mereka membaca hadis, melainkan mereka mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Baca hadis sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dikatakan mereka itu orang yang paling banyak salawatnya, ahli hadis. Karena itu keliru kalau dikatakan kita itu anti salawatan. Kita ini bersalawat, baca hadis sallallahu alaihi wasallam. Salawat kan tidak mesti teriak-teriak. Apalagi sambil joget-joget. Mana ada Rasulullah mengajarkan salawat seperti itu? Nah, wa minhu ada uhuquqi ulatil amr. Beliau sebut lagi di sini. Dan di antara hak itu adalah menunaikan hak-haknya ulatul amr, para pemegang urusan, para penguasa. Jadi kita jangan cuma minta hak, tidak mau menunaikan hak. Kalau anak kita, itu kan punya hak sama orang tuanya, iya kan? Tapi kalau dia minta haknya sambil maki-maki orang tuanya, kira-kira mau diberi atau tidak? Tak mau diberi. Biar lagi paling disayang itu anak. Tapi kalau dia minta haknya sama orang tuanya sambil memaki-maki orang tuanya, kamu minta hak sama penguasa. Ya memang kita punya hak, tapi kita mintanya sambil maki-maki. Kira-kira penguasa senang atau tidak? Ya tidak senang. Anak kita saja tidak senang. Pasti kita benci. Apalagi turun ke jalanan. Kira-kira kalau anak kita turun ke jalanan, teriak-teriak minta haknya. Di kadang-kadang mau cerdas tapi justru sebaliknya. Seandainya kamu yang diteriak-teriak di jalan sambil dimaki-maki, minta berikan hak saya. Kata beliau, tunaikanlah hak-haknya para ulatul amr, pemegang urusan, minal ulama, dari kalangan para ulama, wa hukam, pemerintah. Fatu'addi haqqa ulatil amr fima lahum min ta'atin fi ghairi ma'siyatillah. Maka kamu tunaikan haknya ulatul amr itu berupa ketaatan pada selain maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu haknya dia. Wa iyyaka an taqta' al-huquq. Hati-hati kamu dari memutus hak-hak. Fa inna qat' al-huquqi min a'dhami asbabil wuqu'i fil fitan bi anwa'iha. Karena memutus hak-hak itu termasuk sebab yang paling besar yang mengantarkan seorang jatuh dalam fitnah-fitnah dan segala jenisnya. Karena tidak mau menunaikan hak-hak. Wala taj'al ada'aka lil huquqi mu'awadatan. Dan jangan kamu jadikan penunaianmu terhadap hak-hak itu mu'awadah, timbal balik. In uhsin, ahsan. Kalau saya diperlakukan dengan baik, maka saya juga berbuat ihsan. Kalau dia tunaikan hak, maka saya juga tunaikan hak. Kata beliau, lah, jangan seperti itu. Inna maj'al ada'aka lil hukuki ibadatan tataqarrabu biha ilallah. Akan tetapi jadikanlah penunaianmu terhadap hak-hak itu sebagai ibadah. Kamu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya. Jadi kalau kita taat dan menunaikan hak, jadikan itu sebagai ibadah. Kalau ibadah, tidak perlu manusia menggantinya. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang membalas. Waqad qama rajulun kama fi sahih. Ada seorang sebagai diceritakan dalam as-sahih, sahih al-Bukhari. Wa qala ya Rasulullah. Dia berdiri, dia katakan, wahai Rasulullah. Ara'aita in qamat 'alaina umara'u yas'alunana haqqahum wa yamna'unana haqqana fama ta'muruna. Bagaimana pendapatmu, pandanganmu, apabila yang memerintah kami itu mereka menuntut hak-haknya, sedangkan mereka menahan hak-hak kami. Apa yang engkau perintahkan? Kalau nanti datang umara yang seperti itu, mereka hanya menuntut haknya, tapi mereka melarang, menahan hak-hak kami. Fa'a'radu anhu. Maka Rasulullah berpaling dari orang ini. Ditanya lagi yang kedua, Rasulullah tetap berpaling. Ditanya lagi yang ketiga, Rasulullah juga kemudian mengatakan, isma'u wa ati'u, dengarlah kalian dan taatlah. Fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Karena sesungguhnya bagi mereka apa yang mereka pikul, dan bagi kalian apa yang kalian pikul. Biarlah dia bawa tanggung jawabnya sendiri. Kalian juga tunaikan kewajiban itu. Dan sebaiknya dikatakan, dan mintalah hak kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah tidak tunaikan hak kita, ya nanti kita minta dia di hari kiamat. Tidak usah takut tidak dapat haknya. Anta 'alaika ma humilta min ada'il huquq. Kamu wajib untuk menunaikan hak-hak yang kamu pikul. Wa 'alaihim ma humilu. Mereka juga demikian. Wal kullu mas'ulun baina yadayillah. Dan setiap orang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya tentang hak-hak tersebut. Kita sudah tunaikan atau belum? Mereka juga nanti ditanya. Mereka sudah tunaikan atau belum? Jadi bukan cuma mereka saja yang ditanya, kita juga nanti ditanya. Kita selalu menginginkan untuk menjadi atau mendapatkan pemimpin yang baik, tapi kita lupa untuk menjadi rakyat yang baik. Kalau orang mau menikah, dia sibuk mencari yang baik, tapi dia tidak sibuk untuk menjadi baik. Jadi lebih bagus sibuk menjadi daripada sibuk mencari. Kenapa? Karena Allah mengatakan bahwasanya yang baik-baik untuk yang baik-baik, yang jelek-jelek juga untuk yang jelek-jelek. Tidak usah sibuk mencari yang salihah. Sibuk saja menjadi salih. Allah akan datangkan itu yang salihah. Sama juga, kalau kita mau dapat penguasa yang baik, ya jadilah rakyat yang baik. Kalau kita zalim, ya nanti diberikan penguasa yang zalim. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضُ. Demikianlah kami menguasakan orang-orang yang zalim itu, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. فَمِنْ أَعْظَمِ الضَّوَابِتِ فِي الْفِتَنِ أَنْ تَحْرِصُ عَلَى أَدَاءِ الْحُقُوقِ وَأَنْ تَحْذَرُ الْعُقُوقِ. Beliau, maka termasuk prinsip yang paling besar dalam menghadapi fitnah adalah bersemangat menunaikan hak-hak dan mewaspadai yang namanya al-uquq, durhaka, tidak mau menunaikan hak. Al-dhabitul ladhi akhtimu bihi wa qad marra ma'ana. Ya, prinsip yang ini kata beliau sebagai penutup yang terakhir. Dan ini kata beliau sudah lewat juga. Al-dhabitus samina asyar, prinsip yang ke-18. Ihdhar qisran nadhar wa'rif al-haqq bi aslihi wa athari. Waspadai qisran nadhar, pandangan yang pendek, berpikir pendek, atau orang bahasanya sekarang sumbu pendek, atau bahkan ada orang tidak ada sumbunya, cepat sekali meledak. Dan ketahuilah kebenaran itu dengan asal dan pengaruhnya. Fal ulama'u yaqulun, para ulama mereka mengatakan, al-haqqu la yakunu haqqan illa idza kana haqqan fi aslihi haqqan fi athari. Yang hak itu tidak akan menjadi hak, tidak akan menjadi benar apabila asalnya, asasnya benar, pijakannya benar, dan juga pengaruhnya benar. Jadi tidak hanya usulnya, dalilnya benar, tetapi juga harus dilihat pengaruhnya. Fayakunu haqqan fi aslihi wa haqqan fi athari fala yantuju anhu illa khair. Sehingga dia hak pada asal, pada pokok dan pengaruhnya, sehingga dia tidak menghasilkan melainkan kebaikan. Al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar haqqun fi aslihi. Amar ma'ruf dan nahi munkar itu adalah hak pada asalnya. Lakinnahu la yakunu haqqan hatta yakunu haqqan fi asarihi aydan. Tetapi itu tidak akan menjadi hak hingga pengaruhnya juga hak. Itu tidak akan benar hingga pengaruhnya juga benar. Ini amar ma'ruf nahi munkar, itu kan merupakan bagian dari agama kita. Itu sesuatu yang hak. Tapi tidak semua yang hak itu pengaruhnya hak, tergantung siapa yang menyampaikannya. Karena itu kata beliau, falau wajadta rajulan yashrabul khamra, maka seandainya engkau melihat ada seorang yang minum khamar, lau ankarta alaihi ta'lamu min halihi annahu yadhhabu fayaqtula musliman inkaruka alaihi batilun wa laysa haqqan. Seandainya ada orang minum khamar lalu kemudian kamu ingkari, dan kamu tahu apabila kamu ingkari maka dia akan membunuh seorang muslim, maka pengingkaranmu itu batil dan bukan hak. Kenapa tadinya dia cuma minum khamar? Karena dilarang akhirnya dia membunuh, maka melarangnya itu justru salah. Kenapa? Karena menghasilkan kejelekan yang lebih besar lagi. Tadinya minum khamar, dilarang akhirnya membunuh, Jadi tidak setiap yang kita pandang itu baik, ya baik juga nanti hasilnya. Dan inilah yang banyak dilalaikan sekarang. Semua orang mau berperan, karena mengambil peran yang bukan perannya, akhirnya rusak. Kerusakan yang terjadi. Wa antum ta'rifuna qissata Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ma'a ashabihi. Dan engkau tahu kisahnya Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah Ahmad Ibn Abdul Halim Al-Harrani, Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kisahnya beliau bersama sahabat-sahabatnya. عندما مروا بقوم من التتر يشربون الخمر. Ketika dia dan para sahabatnya melewati orang-orang Tartar, orang-orang Mongol, ketika dulu mereka yang menaklukkan atau menyerang Abbasiyah, daulah Abbasiyah itu jatuh di tangan Mongol. Nah, jadi masanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terjadi seperti itu. Orang-orang Tartar ini minum khamar. Qala fa ankaru alaihim ba'du ashabi. Beliau mengatakan, sebagian kawan-kawan saya mengingkari mereka. Fa ankartu 'alal ladzi ankar. Maka saya mengingkari orang yang mengingkari. Falamma qila lahu, ketika dikatakan kepadanya, qala innaka law ankarta 'alaihim la dhahabu yuqattiluna al-muslimin wa yantahikuna a'radihim aw a'radahum. Ketika dikatakan kepadanya kenapa dilarang, maka Syekhul Islam mengatakan, engkau jika mengingkari mereka yang minum khamar itu tadi, orang Tartar itu, maka mereka akan membantai kaum muslimin. Dan akan merusak kehormatan mereka. Kalau diingkari, bukan lagi membunuh. Yuqattiluna. Wazannya fa'ala yufa'il. Lebih dari sekedar qatala yaqtulu. Kalau yuqattilun itu bukan lagi membunuh biasa, tapi sudah membantai. Mereka akan membantai kaum muslimin dan merusak kehormatan mereka, wanita-wanitanya. Ini fikihnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jangan ingkari, biarkan saja dia minum khamar. Kenapa? Karena kalau diingkari nanti hasilnya lebih buruk. Karena itu para ulama ada yang mengatakan, minal ingkar ma ihtaju ilal ingkar. Di antara pengingkaran itu ada juga yang butuh untuk diingkari. Dia mengingkari kemungkaran, tapi pengingkarannya itu butuh juga untuk diingkari. Kenapa? Karena ingkarul mungkar bil mungkar. Dia mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran juga. Kalau ada orang elektron dilarang dan ternyata mereka melakukan kejahatan yang lebih besar lagi, dan tidak boleh dilarang. bersabar saja. Kenapa akan memunculkan bahaya yang lebih besar? Jadi memikirkan akibat pengaruh dari pengingkaran kita, yaitu bagian dari fikih dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Karena itu kita dilarang mengolok-olok sesembahannya apa? Orang musyrik. Karena dikhawatirkan mereka akan apa? Memperolok-olokkan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Innaka law ra'aita rajulan yaqra'u fi kutubi syahwat mathalan wa 'alimta minhu annaka law ankarta 'alaihi la dhahaba yaqra'u fi kutubi syubhat wal kufri fa innahu la yajuzu laka an tunkiru 'alaihi. Kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, seandainya kamu melihat ada orang yang membaca buku-buku syahwat dan engkau tahu kalau kamu larang, maka dia akan membaca buku-buku syubhat dan buku-buku kekufuran, maka tidak boleh kamu mengingkarinya. Kalau ada orang baca majalah-majalah yang jelek, majalah-majalah syahwat, kalau dilarang dia baca, kemudian dia pindah baca buku-buku syubhat, buku-bukunya khawarij, maka itu tidak boleh dilarang. Kenapa lebih parah kalau dia baca apa? Buku-buku syubhat dibandingkan apa? Buku syahwat. Ini fikirnya para imam. Ihdar kisaran nazar, hati-hati berpikir pendek. Sebelum melarang dipikir-pikir dulu. Kalau dilarang nanti akibatnya kayak apa? Kenapa? Karena bid'ah, syubhat itu lebih berbahaya daripada apa? Syahwat. Karena kalau syahwat semua orang merasa itu tidak baik. Tapi kalau syubhat, bid'ah sudah dihias-hiasi oleh iblis, oleh syaitan, maka dia akan memandang perbuatannya itu baik. Karena itu dulu khawarij ada yang membantai sahabat Abdullah ibn al-Khabbab ibn al-Ard. Abdullah ibn al-Khabbab ini bapaknya juga sahabat radhiyallahu anhu. Ketika dia ditanya orang-orang khawarij tentang keberpihakannya dengan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia katakan mereka adalah ahli baik. Dia berwala dan mencintai Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sementara mereka ini sudah mengkafirkan siapa? Ali. Akhirnya apa? Disembelih itu Abdullah ibn Khabbab Ibn al-Ard. Sembeli kayak sembeli kambing. Kemudian dia lihat di situ ada budaknya perempuan yang sedang hamil. Ditanya, kamu? Kata wanita tersebut, saya budaknya. Terus itu perutmu besar, hamil dari siapa? Yaitu dari tuanku tadi. Akhirnya apa? Dibelah lagi perutnya, lalu dicincang-cincang itu bayinya. Yang seperti ini dianggap oleh khawarij sebagai amalan soleh. Coba bayangkan ngerinya syubhat. Oleh mereka itu dianggap sebagai sebaik-baik amal. Karena itu ayat dalam Al-Quran, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fi hadhihi alhayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling rugi dengan amalnya, yaitu mereka yang sia-sia amalnya di dunia ini, sementara mereka dahulu menyangka bahwa mereka telah berbuat yang sebaik-baiknya. Sebagian tafsir itu ayat untuk orang Khawarij. Ia anggap amalnya itu amal yang paling baik. Dia bom di sana sini, itu dianggap sebagai apa? Amalan yang paling mulia. Jihad, mengadakan kekacauan di negeri-negeri kaum muslimin, dianggapnya sebagai apa? Jihad. Itulah jalan pintas menuju surga. Betapa ngerinya apa? Syubhat. Walaysa kullu ma amilta taquluhu alimtahu mat walaysa kullu ma alimtahu taquluhu. Tidak semua yang kamu ketahui itu harus kamu ucapkan. Makanya orang yang paling bodoh itu adalah orang yang berbicara tentang segala sesuatu. Semua yang dia tahu, yang ada di pikirannya, dia ucapkan semua. Dan inilah fitnah di zaman ini. Manusia dituntut untuk mengungkapkan semua yang ada di isi otaknya. Paham kan? Pasti judulnya itu apa yang Anda pikirkan. Iya tidak? Disuruh orang supaya apa? Mengeluarkan semua yang dia pikirkan. Apa yang Anda pikirkan? Perbarui status Anda. Itu fitnah. Ya, seorang muslim tidak akan menulis segala sesuatu yang dia pikirkan. Kenapa dia harus melihat? Kalau saya tulis, saya ucapkan, nanti apa akibatnya? Bal hatta tatabassaru fihi ma atharuhu. Kan tetapi sampai kamu memikirkan, mengetahui nanti apa pengaruhnya. Tidak semua yang ditahu itu harus disampaikan. Karena itu Rasulullah ketika dalam hadis yang kita bacakan tentang hak Allah tadi, ketika Rasulullah mengatakan bahwa Allah tidak akan mengazab siapa saja yang tidak mempersekutukannya dengan apapun, maka Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, wahai Rasulullah, tidakkah saya berikan kabar gembira ini kepada manusia? Kata Rasulullah, la tubasyirhum fayattakilu, jangan kamu sampaikan kabar gembira ini sehingga mereka akan ittikah, bersandar saja kepada tauhidnya. Nah, yang penting kan bertauhid. Korupsi tidak apa-apa, penting kan bukan syirik. Yang penting tidak syirik. Rasulullah melarang, jangan sampaikan, belum saatnya. Seandainya Mu'adz tidak takut karena menyembunyikan ilmu, maka beliau tidak akan menyampaikan hadis ini. Jadi ada saatnya di mana kita harus berbicara. Walidzalika minal umuril azimah. Karena itu diantara perkara yang agung, perkara yang mulia, qawlu ba'duhum, ucapan sebagian mereka. Ini tagar paling bagus. Kun fil haqqi hablan yajma' wala takun saifan yaqta. Jadilah kamu dalam kebenaran itu tali yang mengumpulkan, yang menyatukan, dan janganlah kamu menjadi pedang yang memutuskan. Terhadap kebenaran, jadilah tali yang menyatukan. Jangan jadi apa? Pedang yang memutuskan. Lidi itu kan kalau cuma satu batang, tidak kuat, tidak bisa dipakai menyapu. Tapi kalau dikumpulkan dan diikat, bisa disapu. Jadi jadilah tali yang menyatukan dan jangan jadi pedang yang memutus. Idza ra'aita qauman mujtami'ina 'ala sunnah, kalau kamu lihat suatu kaum mereka itu berkumpul bersatu di atas sunnah, fahris 'ala an takuna hablan yaziduhum ijtima'an, bersemangatlah kamu untuk menjadi tali yang semakin menambah persatuan. Wa iyyaka an takuna sayfan bilisanika yuqatti'uhum, waspadalah kamu menjadi pedang dengan lisanmu yang memutuskan mereka. Naam qad ta'lamu haqqan, kata beliau, engkau kadang mengetahui kebenaran. Lakin idza kana yufarriqu ahla sunnah wa yuqatti'uhum wa yumazziquhum fala tusyi'hu hatta tarji'a ila al-ulama wa yatabayyana laka al-khair. Kadang kamu mengetahui kebenaran, akan tetapi apabila itu bisa mencerai-beraikan ahli sunnah, memutus-mutuskan mereka dan merobek-robek mereka, maka jangan engkau sebarkan sampai kamu merujuk kepada ulama dan menjadi jelas bagimu kebaikan. Jadi kadang kita tahu bahwa itu salah, tapi tidak serta-merta apa yang kita tahu itu harus disampaikan juga di situ. Seorang itu harus merujuk kepada ahli ilmu, karena itu endingnya di sini paling bagus. Kun fil haqqi hablan yajma' wa la takun sayfan yaqta, jadilah kamu tali yang mengumpulkan, yang menyatukan, dan janganlah menjadi apa? Pedang yang memutuskan. Kata beliau, hunaka dhawabit ukhra yadhiqul waqtu an sardiha. Tapi lo di sana ada dhawabit yang lain, tapi sudah kata beliau sempit waktu untuk menyampaikannya. Dan saya sudah merinci dengan rincian-rincian ya kata beliau di sini. Wa nas'alullah azza wa jal an yassir lana muhadarah. Ini kata beliau, karena memang ini adalah hadar ya. Ya, buku ini bukan buku yang ditulis. Yang kita baca ini adalah ceramah, daurah yang kemudian dibukukan oleh seorang ikhwah di Madinah. Dibuat dalam bentuk PDF lalu di-upload di situs. Jadi ini bukan buku yang ditulis, tapi ini adalah transkrip dari ceramah beliau. Dan kata beliau di sini, tidaklah saya menyampaikan pelajaran setiap dari pelajaran-pelajaran beliau dari apa yang kita baca ini, melainkan kata beliau, saya sudah merujuk 100 kitab lebih. Kata beliau di sini, setiap satu muhadharah dari buku ini beliau cari rujukannya 100 kitab. Nah, ada pertanyaan. Ada syubhat yang mengatakan begini, kalau kita tidak masuk ke parlemen, maka yang akan berkuasa adalah orang-orang yang jahat, dan agama kita akan direndahkan. Bagaimana dengan hal ini? Lalu pertanyaan kita baca saja. Apakah gerakan 2019 ganti presiden itu bentuk dari pemberontakan kepada penguasa atau menasihati penguasa? Ya, kalau kita tidak masuk parlemen, maka yang akan berkuasa adalah orang-orang yang jahat, dan agama kita akan direndahkan. Bagaimana dengan hal ini? Ketika Rasulullah berdakwah di Makkah, di antara tawarannya musyrik Quraisy waktu itu apa? Kekuasaan. Beliau terima atau tidak? Beliau tidak menerimanya. Kenapa? Karena Islam waktu itu lemah. Seandainya pun dikasih kekuasaan, mereka tidak akan berhenti pada urusannya. Dan belum ada sejarah Islam itu dimenangkan melalui parlemen. Sejak dibentuknya yang namanya parlemen, apalagi yang bentuknya demokrasi. Dahulu yang bentuknya khilafah saja, ketika mereka sudah berebut kekuasaan, akhirnya runtuh. Karena itu orang mestinya baca sejarah, dan dia telaah dengan baik, dan dia ambil pelajaran. Ketika selesai fitnah di antara sahabat, tampuk kekuasaan diambil Muawiyah. Selama 20 tahun kaum muslimin aman, tidak ada pertikaian. Kemudian dilanjutkan anaknya Yazid. Walaupun ada juga fitnah-fitnah, tapi itu masih lebih baik. Dan akhirnya dikudeta juga sama Abbasiyah. Abdullah yang dipimpin Abdullah As-Saffah, digelari As-Saffah karena banyak membunuh, yang merupakan keturunannya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, atau dari Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Mereka mengatakan, kami lebih layak untuk menjadi apa? Khalifah dibandingkan mereka. Akhirnya mereka bersekutu, meruntuhkan Umayyah. Ya, runtuh Umayyah, runtuh. Akhirnya dia lari ke Andalusia. Di sisa-sisa kekuasaannya, dia bentuk lagi di sana Daulah Umayyah yang terbaru, yang kedua di Andalusia, di Spanyol. Berkuasa Abbasiyah, terjadi lagi perebutan kekuasaan. Bahkan juga bunuh-bunuhan. Di zamannya Harun al-Rashid, bagus ilmu pengetahuan terbuka, memberi penerangan di jalan. Jadi lampu-lampu jalan itu, yang pertama kali membuatnya dalam Islam itu Harun al-Rashid. Beliau pertama kali memberikan contoh, memberi penerangan di jalan. Punya anak dua, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Al-Ma'mun merasa lebih layak, dia bunuh saudaranya Al-Amin. Berkuasalah dia. Di zamannya dia ilmu pengetahuan berkembang. Dan di zaman inilah ada proyek yang menyesatkan, diterjemahkan buku-bukunya orang Yunani. Masuklah filsafat, ya rusaklah pemikiran. Bahkan Imam Ahmad disiksa di zamannya dia. Terus terjadi hal-hal yang serupa, kegaduhan di parlemen. Akhirnya runtuh. Setelah sekian ratus tahun berkuasa, runtuh di tangannya Mongol, Tartar. Terus sampai Turki Utsmani, ya, mereka juga berlaku hal yang sama, runtuh juga, runtuh, runtuh dan runtuh. Dan sekarang sisa-sisa kerajaan itu tinggal sedikit. Muncullah Al-Mamlakah Al-Arabiyah, muncullah kerajaan Arab Saudi. Itu sudah di akhir-akhir, setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Itu sudah, itu sisanya. Di Andalusia juga demikian. Ketika mereka menggandrungi musik, meninggalkan Al-Quran, akhirnya mereka banyak maksiatnya, runtuh juga, kalah perang. Bahkan Istana Al-Hamra, yang dulunya itu adalah pusat kekuasaan kaum muslimin, sekarang tinggal kenangan, berubah lagi jadi gereja, gereja paling megah di Spanyol sana. Masih ada. Itulah bukti kekuasaan kaum muslimin di Eropa. Runtuh, kalah, dan khalifahnya, amirnya dikasih tiga pilihan. Muslimnya diusir, tinggalkan Andalusia, atau masuk Nasrani, atau kalau tidak disembelih. Dan akhirnya dia serahkan kunci istananya dengan penuh kerendahan. Semua karena maksiat. Muncullah parlemen-parlemen. Tidak ada yang bisa membangkitkan apa? Kekuatan kaum muslimin. Bahkan negara makin banyak. Jadi kalau beralasan, kalau kita tidak masuk di parlemen nanti berkuasa orang-orang yang jahat, ya karena memang masyarakatnya jahat, banyak melakukan kejahatan. Di antara kejahatan itu ada di pasar. Ada di mana? Di pasar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinin wa shiddatil mauna wa jawri sultan." Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, melainkan mereka akan dihukum tiga perkara. Mereka akan dihukum dengan paceklik, susah mencari kehidupan. Kalau orang sekarang susah cari pekerjaan. Wajauhi sultan, kemudian kesewenang-wenangan penguasa. Dan itu adalah akibat buruk dari apa? Maksiat yang ada di pasar, mengurangi takaran dan timbangan. Mungkin juga di SPBU tulisannya pasti pas, tapi kurangi, dimainkan tuasnya. Itu semua mengakibatkan apa? Kesewenang-wenangan penguasa. Kemudian Rasulullah mengatakan juga, dan tidaklah pemimpin mereka itu berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kehancuran di tengah-tengah mereka sendiri. Sesama pemimpin saling menghabisi. Kenapa? Karena hukumnya bukan kitabullah dan sunnah. Bahkan yang keempat situ disebutkan oleh Rasulullah, "Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasuli." Tidaklah mereka itu memutuskan perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Yang melanggar tauhid, mengadakan bid'ah. Apa kata Rasulullah? Illa sallatallahu aduan ghairum, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan mereka, membuat mereka ditindas oleh kalangan selain mereka. Fa aqadhu ba'dha ma fi aydihim, lalu mereka ini yang menindas mereka ini mengambil, mengeruk kekayaan yang berada di tangan-tangan mereka. Kalau orang mengatakan sekarang asing dengan asing, ya, karena kita banyak melakukan syirik dan bid'ah, memutuskan perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Itu sebabnya. Jadi bukan karena kita tidak masuk parlemen. Nah, jadi syubhat ini ya syubhat yang sangat lemah. Seandainya pun mereka berbuat, kerusakannya juga tetap itu-itu saja. Jadi hendaklah kita jauhi ya fitnah-fitnah seperti itu. Dan yang kedua tadi, apakah gerakan ganti-ganti itu adalah pemberontakan dan termasuk menasihati penguasa? Kita sudah jawab tadi ya. Kira-kira kalau ada orang minta haknya tapi sambil maki-maki, itu memberontak atau tidak? Itu memberontak. Memberontak dengan lisan. Saya kira kita sudah baca 18 ya prinsip ini. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita ya dari berbagai macam ya fitnah, dan kita muji Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk ya membacakan ya ilmu-ilmu para ulama, dan juga kita bersyukur kepada semua yang terlibat dalam ya kajian-kajian yang memberikan pencerahan terhadap ya kaum muslimin. Tutup subhanallahi walhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.